yang telah hambat, yang tidak sembarangan kita disampaikan pada bulan Ramadan. Ada di antara sekian saudara kita yang sudah diwafatkan sebelum waktu tiba. Kami kita bangun kerabatnya sudah diwafatkan. Bunda ini kita mengharap Allah. Namun hari ini kita luangkan semoga insya Allah baik, terima oleh Allah dan yang telah melakukan yang baik, kesalihan, kesalihan. Kalau kita bahagia, hampir setiap orang yang hidup dalam satu Ramadan diwafatkan di Rabi yang disyakkan itu rata-rata orang lain. Coba kita bapak cara ini rata-rata orang lain bagi. Saya sudah sering sampaikan Kiai Haji Warsono Melawi yang meninggal orang lain, Uje insya Allah orang lain, Fat Samsul di Pamulang kembali meninggal orang lain. Ini rata-rata yang diwafatkan oleh orang lain, orang lain. Ustaz Hidayat yang kembali meninggal itu pengurus saya yang sama ini, itu juga orang lain. Nah kita yang boleh jadi masih dihidupkan oleh Allah karena memang menurut Allah belum baik amalan kita. Mereka itu diwafatkan semua kemarin karena sudah cukup bekalnya, sudah lebih banyak amal soleh dibandingkan amal jeleknya. Kita yang boleh jadi masih diberi kesempatan untuk sampai ke bulan Ramadan, boleh jadi menurut Allah masih banyak dosanya, masih kurang cukup amalnya. Kalau dengan itu kita sudah disampaikan kepada bulan Ramadan, sudah diberi kesempatan untuk mengumpulkan dosa-dosa kita yang mungkin tidak kumpul di luar bulan Ramadan, belum mampu juga belum sadar juga kita untuk beramal dengan cara apa lagi yang mengampuni dosa kita. Karena itu Nabi memberi peringatan sejak di bulan Syaban, perbanyak doa kepada Allah supaya bisa disampaikan di bulan Ramadan. Terus tingkatkan amal kebaikan kita dengan memperbanyak amal ibadah. Bapak ibu sekalian, itulah di antara makna yang singkat terkait dengan tauhid Ramadan. Kenapa hati itu mesti diluaskan? Karena problem kehidupan itu, sekali lagi, karena problem kehidupan itu sering menjadikan hati orang yang tadinya luas menjadi sempit. Dan penyempitan hati ini bukan hanya dialami oleh orang-orang biasa, tapi juga oleh orang soleh, termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah hatinya merasa sempit. Bahkan saking sempitnya sedih beliau. Saking sedihnya sering beliau untuk terlihat menangis, mengurai air mata. Sampai pada masa itu tahun beliau merasakan kesedihan dikenal dengan Amul Huzni. Tahun duka cita, tahun kesedihan. Terus dia itu tangisan. Jadi tahun di mana Rasulullah SAW diduga banyak menangisi atas hal yang telah terjadi kepada beliau. Kenapa beliau banyak berduka, banyak bersedih, sempit hatinya? Karena ternyata telah ditinggalkan oleh dua orang yang paling dicinta sekaligus. Satu, istri tercinta bernama Khadijah. Yang kedua, paman terkasih bernama Abu Bakar. Kenapa beliau begitu sedih? Khadijah ini itu bukan sosok yang biasa, tapi istri yang luar biasa. Ibu, saya bagi rumus boleh. Istri Nabi ada berapa bu? Ada riwayat mengatakan 9, ada riwayat mengatakan 11, bahkan ada yang mengatakan 13. Itu yang lebih daripada 4. Ya. Jadi yang hanya boleh punya istri lebih daripada 4 adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang mengaku sekarang punya istri lebih dari 4, tidak boleh. Baik yang sungguh atau tidak sungguh sama saja, tidak boleh. Saya tuliskan dulu. Nabi, kenapa diperkenankan oleh Allah istri lebih dari 4? Karena ternyata seluruh istri Nabi itu mewakili karakter-karakter perempuan yang kemudian. Jadi kalau ibu berkaca kepada seluruh istri Nabi, itu pasti ditemukan Pak, ada yang mirip Khadijah, ada yang mirip Aisyah, ada yang mirip Zainab, ada yang mirip Umi Kultum, macam-macam karakter, ada yang mirip Saudara. Sekarang ibu itu diminta oleh Nabi melalui istri-istrinya cari kira-kira ibu ada di mana. Apakah mirip Khadijah? Atau mirip Aisyah? Kalau wajar dan pasti kami ibu karakter yang mencari ya. Cari karakternya. Kalau kira-kira mirip Khadijah, bagaimana perjalanan Khadijah pelajari berbakti kepada suami seperti Khadijah berbakti kepada suami. Kalau kira-kira mirip Aisyah, pelajari bagaimana Aisyah berbakti kepada suami sebagaimana Aisyah berbakti kepada suami. Itu yang terakhir Khadijah. diantara bismillah yang pertama, yang paling dicinta, yang bakti yang luar biasa. Nabi itu kalau pulang dari luar, banyak tantangan dakwah, dicaci di luar, dipijak di luar, bahkan kadang-kadang disakiti di luar. Kalau sudah datang ke rumah, baru dia Khadijah saja hilang semua masalah. Jadi Khadijah itu obat penenang yang ada di rumah. Jadi kalau ibu ingin seperti Khadijah, suami kalau pulang dari kantor capek berat masalah, coba pulang dari Khadijah, bagaimana caranya yang mukanya cemberut jadi senyum. Nabi Muhammad cerita apapun di luar, kalau lihat Khadijah itu tenang batinnya, hilang segala masalah. Satu kali pulang bergetar pada dia, ketakutan luar biasa, merasa ini jaminan makhluk yang tidak pernah dilihat. Tiba-tiba ada suara pulang ke rumah, cuma mendengar ucapan Khadijah, tenang dia. Wahai suamiku, engkau orang yang sangat baik, engkau orang yang penyayang, suka menyambung silaturahmi, tidak pernah menyakiti orang lain. Yakinlah pada dirimu, tidak pernah akan ada orang yang menyakitimu. Allah selalu bersamamu, aku mendampingimu yang lebih baik dalam suka atau berduka. Hilang ketenangan yang ada dengan rasa cinta. Ketika meninggal, perasaan itu. Kenapa? Karena ketika ada masalah di luar, pulang ke rumah tidak ada lagi sosok yang menenangkan. Masalah mulai muncul di mana? Satu mulai sempit, tambah sempit. Ketika mulai keluar, ternyata tangan Nabi yang suka membentengi Nabi kalau ada yang mau sulit, yang menjadi perisai bagi Nabi ketika ada yang ingin menyakiti, yang berdiri paling depan ketika ada yang ingin menghujat Muhammad SAW. Orang yang bernama Imran namanya. Jadi orang ini namanya Imran. Punya 6 orang anak, 4 laki-laki, 2 perempuan. Anak pertama namanya Talib, anak kedua bernama Ja'far, anak ketiga bernama Aqil, anak keempat bernama Ali, anak kelima bernama Saleha, anak keenam bernama Ummu Hani. Karena anak pertama bernama Talib, dikenalah Imran ini dengan Abu Talib. Jadi namanya Imran. Saya teruskan dulu. Dalam saat yang bersamaan meninggal Abu Talib ini. Jadi nanti ketika keluar dari rumah, dihujat orang tidak ada lagi yang membela, disakiti orang lain tidak ada lagi yang menjadi benteng, pulang ke rumah semakin sempit karena tidak ada yang menenangkan. Sedih nanti, menangis nanti, mencoba menjadi mencari-cari pelindung di antara manusia, ikhtiar tidak dapat. Di Mekah tak dapat pergi ke Taif. Diajak saat itu Zaid bin Harith, ayo kita pergi ke Taif, mudah-mudahan di sana ada yang mau menerima kita. Baru datang ke perbatasan, datang ke RT-nya, datang yang lain, Taif diajak masyarakat untuk ramai-ramai melempar lagi. Dilempar pakai bantuan. Sampai Zaid yang menghalang menjadi perisai itu bertarah keningnya. Nabi Muhammad SAW terbuka kakinya. Sampai dalam keadaan demikian, tidak ada lagi tempat berlindung. Pergi beliau, menepi di satu tempat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi, ilaika ashku ba'da qumati wa qillata hilati wa hawani 'anka. Ya Allah, sudah pernah masanya aku berpikir kemana-mana. Aku adukan kepadamu kelemahanku saat ini, wa qillati hawani 'ala nas, dan rendahnya aku dipandang oleh manusia saat ini. Kemana lagi kau akan dibimbing aku? Ainal ba'idunya tajahhabuni. Apakah kepada orang yang masih berbuat jauh yang kalau aku tempuh dan aku sampai di sana masih orang untuk menyakiti aku? Amila aduin malak terhutani. Apakah kau akan dibimbing aku kepada musuhmu yang mungkin dengan itu akan terus menghancurkan aku? Ya, ya bahasa lagi. Kalau belum kau dibimbing aku kepada dua karakter tadi, aku tidak peduli pada kau tidak marah kepada mau kau berikan aku kepada orang yang kasar silakan, mau kau berikan aku kepada musuh yang ingin menyakiti aku silakan, yang penting kau tak marah padaku. Keluar ini itu berpaling di tahu dalam kuat ketinggal bila setelah doa ini disampaikan, tiba-tiba beberapa saat kemudian beberapa hari menjelang pekan turunlah perintah Nabi, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengisbatkan Nabi dari Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Turunlah salat al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna hawla. Perintah Isra itu turun persis setelah kejadian tadi. Ya. satisfying. Itu terambil dari kata sarap. Sarap itu punya dua arti. Satu arti langsung, artinya berjalan di malam hari. Jadi kalau pekerjaan berjalan di malam hari dinamakan dengan sarap. Orangnya disebut dengan sari. Jadi kalau ada di antara kita yang namanya sari, itu di antara artinya dalam bahasa Arab orang yang senang jalan malam. Paham ya? Yang kedua, sarap atau sari ini biasanya diungkapkan oleh orang Arab dengan makna biasa untuk menggambarkan, mengisyaratkan orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan, orang-orang yang sedang berada dalam kedalaman yang pekat. Jadi kalau ada orang yang sangat galau, yang sangat pekat, seperti berjalan di tengah gelapnya malam, tidak ada cahaya, itu diungkapkan dengan kata sari. Orang yang sedang mengalami kesulitan seperti berjalan di malam hari tanpa cahaya. Kenapa perintah Israel itu diungkapkan dengan kata asfar? Padahal Allah bisa berfirman mengungkapkan dengan kata asfar, subhanallah asfar, yang memperjalankan Nabi dengan perjalanan jauh. Kenapa menggunakan asfar? Allah ingin menerangkan Nabi saat itu bukan sekedar diperjalankan di malam hari, tapi tetap sedang mengalami kesulitan di hidupnya ideal ketika diperjalankan oleh Allah dan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kata Israel ini memberi pelajaran besar kepada kita. Kalau kita mengalami satu kesulitan dalam beraktivitas, bapak dalam masalah pekerjaan, ibu di rumah tangga, atau aktivitas kita, seberat apapun ikhtiar dulu. Seperti Nabi tadi berikhtiar pergi ke Taif, lalu berharap rasanya. Kalau sudah kita merasa pada puncaknya, jenuh kita tidak ada lagi yang didapati sebagai pelindung, itu tanda bahwa Allah sedang ingin merangkul kita mengarah kepada itu. Sampaikan permohonan kita kepada Allah. Kalau sudah ada masalah yang tidak bisa diatasi makhluk, artinya Allah ingin menjadikan kita dekat dengannya. Masalah ini tidak bisa diatasi kecuali oleh Khalik. Itulah makna di balik kalimat Israel. Jadi Israel itu bukan sekedar perjalanan, tapi memberikan isyarat kepada kita. Kalau punya masalah yang sulit, tidak bisa diatasi manusia, segera minta kepada Allah. Jangan minta kuburan, jangan minta kepada ibu, kepada tua, kepada eyang. Minta kamu. Itu Israel. Jadi memperingati Israel, memperingati Israel, ta'lim Israel adalah berupaya berikhtiar maksimal dan mengukur ikhtiar itu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bedanya orang itu ceramah di malam ini, ta'lim di malam ini, dengan yang tidak ikut ta'lim Israel ini, orang yang ikut Israel di malam ini adalah orang-orang yang bila beraktivitas memaksimalkan ikhtiarnya dan mengharapkan segala permohonannya kepada Allah dengan bertawakal kepada Allah. Tadi hari ini tiga seleksi yang hari malam ini insyaallah tawakalnya harus bagus. Kalau sudah dapat ilmu, ingat kalau belum dapat ilmu yang kita beramal itu maafkanmu. Tapi kalau sudah dapat ilmu yang tidak diamalkan dosa. Kita sholat, sholat kita salah. Contoh misalnya kita sholat menghadapnya tidak ke kiblat karena tidak tahu menghadap ke sana. Utara ke utara kan. Seorang menghadap ke utara tidak tahu, kita dihukumi makfu'an musah sholatnya. Tidak perlu utara. Tapi kalau sudah tahu kiblatnya menghadap ke sini, ke belakang kain, kemudian kita apa, maka hukumnya wajib menghadap ke kiblat. Kalau sudah tahu tidak mau berubah, dosa. Salah ibadahnya, dosa hukum. Jadi Israel itu mengharuskan kita wajib memaksimalkan ikhtiar. Kalau ada aneh, ya, ada ujian, wajib belajar. Harus meningkatkan kemampuannya sampai seujung-ujungnya belajar. Nanti malamnya tahajud, tawakal kepada Allah itu Israel. Bapak ada proyek ikhtiar maksimalkan. Malamnya berdoa kepada Allah itu Israel. Terakhir, Nabi ternyata tidak cukup dengan diislamkan, tapi diajarkan bagaimana cara tawakal yang terbaik. Puncak tawakal itu ketika diundang beliau mi'raj pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tentang mi'raj ini ada di surat An-Najm surat 53 ayat 18. Ada di sini. Puncaknya dari ayat 16 sampai ke 18 itulah peristiwa mi'raj. Apa artinya mi'raj? Ini mungkin terakhir yang saya sampaikan. Mi'raj ini terambil dari kata araja. Araja itu adalah sesuatu yang tinggi hampir tak terbatas. Tak terlihat batasnya. Jadi kalau ada sesuatu yang tinggi ada batasnya dan mampu dijangkau namanya sakof. di atap masjid namanya saqaf. Kelihatan mampu dijangkau. Kalau batasnya kelihatan tinggi tapi tidak mampu dijangkau, tidak mampu kita jangkau, itu namanya sana. Karena itu langit disebut dengan sana. Batasnya kelihatan tapi tak ada yang bisa menyentuh langit. Kalau batasnya tidak bisa dijangkau, tak terlihat, namanya abadiyah. Namanya abadiyah. Sifatnya keadaannya disebut dengan mi'raj. Rasulullah, kenapa peristiwa yang disebutkan dengan mi'raj ingin memberikan gambaran? Beliau diangkat oleh Allah ke satu tempat yang tidak bisa dipandang oleh manusia, ke satu tempat yang jauh dari batasan manusia, dan ke satu tempat yang luar waktu dan keadaannya tidak biasa. Karena itulah kalimat awal ayat yang diungkapkan dengan kata subhan. Subhan itu untuk menggambarkan satu keadaan yang tidak biasa atau yang tidak sesuai dengan keadaan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian, yang penting diketahui, ternyata ketika mi'raj ini, Nabi cuma diberikan satu perintah. Apa itu? Sholat. Tidak ada. Dan inilah satu-satunya ibadah yang langsung perintah yang disampaikan oleh Allah dan turunan Nabi. Yang lain tidak. Dan satu-satunya ibadah yang wajib dilakukan sepanjang hayat pastikan ibadah. Zakat dilakukan wajib kalau punya yang bisa terbit. Tidak punya tidak wajib. Puasa boleh tidak puasa kalau sakit. Boleh bayar fidyah kalau tidak mampu. Haji kalau mampu ya berangkat. Tidak mampu gugur kewajiban. Tapi sholat sepanjang nyawa masih ada pada diri kita wajib berlayar sholat. Tidak bisa berdiri. Tidak bisa duduk berbaring. Tidak bisa berbaring dengan berangkat. Tidak bisa dengan berangkat dengan terima. Tidak bisa berpetir kita sholatkan karena urutannya semua. Sholat inilah gambaran tawakal kita. Saya akan tutup dengan ayat ini. Jadi kalau Nabi dimirajkan, wajar karena Nabi Rasul. Karena kita bukan Nabi, bukan Rasul. Diajarkan oleh Allah satu ibadah, satu cara yang bisa menjadikan kita terbebas dari segala kesulitan ini. Terbebas dari segala kendala yang pernah dialami Nabi ketika Nabi ditinggalkan oleh Habibnya dan Abu Talib. Apa ibadah itu? Ibadah itu yang dikenal dengan Rasul. Jadi di antara fungsi sholat adalah menghilangkan segala kedalaman dan kesulitan di hidup kita. Ada lima hal, saya sebutkan satu saja. Manfaat faedah sholat yang bisa didapatkan oleh orang yang sholat, tidak didapatkan oleh orang yang tidak sholat. Apa itu? Sholat itu bisa menghilangkan kedalaman. Sholat bisa mengatasi kedalaman. Lihat kali ini, sholat Al-Ma'arij ayat 19-23. Innal insana khuliqa halu'an. Sungguh manusia tercipta dengan keadaan yang kadang suka galau. Idza masahu syarrun jazu'an. Kalau ditimpa satu masalah, kesulitan yang buruk, segera dia curhat. Wa idza masahu khairun manu'an. Tapi bila mendapatkan kebaikan, pelin dia. Ibadah pun jalan. Illa al-musallin, kecuali orang salat. Orang salat itu tidak pernah galau. Orang salat itu terbebas dari kesulitan. Karena itulah kalau salat kita benar, pasti enak hidup kita. Dan satu rahasia lagi saya sampaikan di sini. Ternyata dalam sholat ini kita diminta oleh Allah sampaikan kesulitan dan kebutuhan kita saat kita ada melihat Allah. Kita sering salah sholat ini. Dan permohonan itu dalam sholat dinamakan dengan surat. Karena itulah setiap kita sholat yang minimal 2 rakaat pasti ada sholat ini. Subuh berapa rakaat? 2. Kadang-kadang ada yang 3 yang lupa. 2 rakaat ada sholat. Dua rakaat pertama ada sholat. Asar 4 rakaat, 2 rakaat pertama ada sholat. Semuanya ada sholat. Surat itu bahasa kitanya. Surat itu bahasa kitanya. Permohonan yang ingin disampaikan itu surat. Jadi ketika Allah meminta kita sholat, sebetulnya Pak Ibu, contohnya kita kalau sholat isya, antara isya sampai fajar sampai subuh, Allah meminta kepada kita, kita punya masalah apa? Kita punya kebutuhan. Setiap orang itu pasti beda-beda kebutuhannya. Masalahnya lain-lain. Ada masalah di kantor sendiri, ada masalah di rumah tangga, ada masalah dengan anak. Nah, saat kita akan sholat, catat kebutuhan itu. Lihat ayat di surat dari Quran. Semua Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu petunjuk seluruh aktivitas kita. Karena itulah di ayat 185 di Al-Baqarah itu disebutkan Syahrul Ramadan dan lagi pun jilat di Al-Quran. Kunjung bagi manusia. untuk para sholat khusus ayatnya di Al-Baqarah di awal ayat yang ketiga. Dan jika kita berlari lagi mudah dari mengetahui siapa mereka, Al-Ladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna shalah. Mudah, mudah. Jadi saat kita ingin sholat, maksimalkan mudah itu. Apa yang dimaksud mudah? Mudah itu petunjuk yang kita mohonkan supaya diberi kemudahan. Jadi seharusnya kalau kita ingin sholat karena kebutuhan, lalu pilih ayat di mana harus mati. Contoh, sebelum nanti masalah saya tentang pekerjaan sulit di kantor itu, baca surat Al-Isra ayat 79 sampai 82. Pak, pekerjaannya tidak sulit tapi banyak, datang lagi datang lagi. Di rumah juga begitu, tidak sulit tapi cucian datang lagi datang lagi. Baca Al-Isra Al-Isra. Pak, saya punya masalah suami marah-marah terus di rumah, apa suratnya? Al-Isra ayat 9. Pak, saya punya masalah istri saya cerewet, bagaimana mengatasinya? Al-Isra 35. Pak, tidak ada masalah di istri dan suami, ya masalah yang susah diatur. Luqman ayat 13 sampai 19. Kesalahan kita dari situ sampai syar yang dibaca itu anas lagi, anas lagi. Pantas mimpi yang penguji terus. Kata itulah saya yang akan menginformasikan Bapak Ibu sekalian. Kesimpulan dari ceramah kita, satu, terkait dengan fakir Ramadan, mari kita persiapkan diri kita hingga saat ini memperbaiki, meluaskan hati kita yang sempit dengan cara meningkatkan amalan ibadah sunnah. Banyak berpuasa, banyak bangun malam, perbanyak yang mulia dan tahajud. Ada satu hadis palsu yang sering tersebar di masyarakat. Orang yang tidak bermaaf-maafat di bulan Syakar, maka puasa tahunnya tidak akan diterima. Itu hadis palsu, Nabi tidak pernah menyampaikan itu. Tapi tidak salah kalau ingin bermaaf-maafat, silahkan, tidak dilarang. Tapi jangan menyandarkan kepada dalil hadis palsu. Yang kedua, Allah mewanti-wanti dalam Al-Quran, tidak semua orang yang puasa akan sukses. Karena itulah mari kita jadikan puasa tahun ini beda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini harus lebih baik, tahun ini harus lebih ramai dengan kualitas yang lebih bagus, dan tahun ini harus lebih ikhlas dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Yang ketiga, puasa dan meningkatkan ibadah